الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله لمن شاء إلى صراط مستقيم، أشهد أن محمدا عبده ورسوله في كتابه الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيله، أما بعد. Para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, segala puji milik Allah. Pada pagi hari ini kita bisa kembali menyelesaikan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Semoga semua amal soleh yang kita sudah laksanakan akan menjadi pemberat mizanul amal kita nanti yaumul mahsyar, yaumul mizan, yauma la yanfa'u mal wala banun, yauma la dhilla illa dhillu. Selawat dan salam semoga selalu terlimpah curah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bekerja keras untuk melakukan satu perubahan peradaban kehidupan manusia minal dhulumati jahiliyah ila nuril Islam. Semoga selawat dan salam juga tercurah limpah kepada keluarga beliau yang dengan setia mendampingi perjuangan yang beliau emban, dakwah yang beliau pikul, membawa umat manusia agar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan misi utama beliau adalah yukaribun nasi ila Allahi zulfan wal ba'id minas syi'ah. Beliau adalah sosok yang membawa umat manusia agar dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan menjauhkan umat manusia dari segala macam bentuk kejahatan dan keburukan. Begitupun selawat dan salam ini semoga selalu Allah limpah curahkan kepada para sahabatnya yang setia, as-sabiqun al-awwalun, yang selalu mendampingi beliau di saat suka dan duka, fi sa'atil usrah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan susah, dalam keadaan pailit, dalam keadaan apapun, selalu setia mendampingi beliau untuk mengusung bersama berjalannya roda dakwah ilallah ila kalimatillahil aliyah, sampai pada gilirannya apa yang beliau katakan, al-islamu ya'nu wa la yu'alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih ketinggiannya. Itu terbukti 2/3 dunia berhasil dibawa oleh beliau untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada para pejuang, para mujahid-mujahid dakwah dan para pendukung-pendukung dakwah ila yaumil akhir. Semoga kita termasuk orang yang setia dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimakumullah, tema yang akan saya angkat pagi ini bertepatan masih dalam suasana Muharram, bertepatan pergantian tahun Hijriah. Tidak salah kalau kita mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa hijrah itu sendiri. Saya tidak akan bercerita tentang apa namanya kronologi hijrah, tapi cenderung kepada pelajaran atau ibrah yang ada di balik itu semua. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, maka yang beliau lakukan ialah misi dakwah mengajak manusia hijrah kepada Allah dan mengikuti perjalanan para nabi sebelum beliau, diantaranya penghulu para nabi, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim dalam sepanjang perjalanan dakwah beliau hanya mendapat seorang pengikut, fa'amanalahu Lut, maka beriman kepada Nabi Ibrahim itu Lut. Dan secara spontan Nabi Lut pun berkata, inni muhajirun illallah, kata Nabi Lut, sungguhnya aku muhajir, hajar hijratan, aku orang yang berpindah menuju Allah Subhanahu wa taala, orang yang beralih kepada Allah, meninggalkan segala macam bentuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Para ulama telah mengatakan, ya, hijrah itu adalah merupakan suatu momentum, sebuah perubahan, perubahan ke arah yang lebih baik. Hijrah merupakan satu sunnatullah untuk sebuah perubahan. Sebagaimana Allah katakan dalam salah satu ayatnya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum mereka mau merubah apa yang ada pada diri mereka. Hijrah, ya, dari segi bahasa, makna hijrah itu yang pertama adalah al-intiqal. Al-intiqal itu artinya berpindah. Al-intiqal juga bermakna meninggalkan. Itu makna hijrah. Hijrah, al-intiqal min makan ila makan, dari satu tempat ke satu tempat. Hijrah bermakna min hal ila hal, dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Nah, hijrah semacam ini terbagi dua. Ya, ada pertama hijrah makaniyah, kemudian hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah, min makan ila makan, dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Dalam rangka menyelamatkan umat, dalam rangka menyelamatkan akidah, dan sekaligus prestasi dalam sebuah dakwah. Kemudian hijrah juga merupakan masa-masa transisi, suatu perubahan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hijrah dalam bentuk maknawiyah, dari satu keadaan ke dalam satu keadaan. Hijrah makanya yang pernah kita lihat dalam hadis yang cukup familiar, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath wa la al-intihad wa al-niyah, fa idza tanziru fanziru. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Setelah Makkah dicakupkan, ya, setelah melalui proses hijrah makaniyah 10 tahun di Madinah itu, kemudian beliau kembali ke Makkah, dan Makkah berhasil ditaklukkan. Raisan nasi dekulu Nabi dinilai takwanya, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ini suatu kemenangan Allah berikan kepada Rasulullah Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah tidak ada lagi hijrah. Walakin kata Rasulullah, yang ada itu adalah jihad dan niat. Jihad dan niat. Faizan tafiru fanfiru. Apabila kamu dipanggil untuk berjihad, maka bersegeralah untuk memenuhi panggilan itu. Ini hijrah makaniyah. Kemudian hijrah ma'nawiyah, nah ini yang terus berlanjut ila yaumil akhir. Hijrah dalam bentuk sikap perilaku dari satu keadaan ke satu keadaan. Dan ini hijrah ma'nawiyah ini berawal dari pertama Rasulullah berdakwah dan seterusnya. Ya, beliau mengajak manusia agar beralih kepada Allah Subhanahu wa taala. Merubah sikap. Ya. Dalam catatan sejarah, ya, di antara sahabat-sahabat yang hijrah kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan pada tauhid, ya, bentuk hijrah ma'nawiyah ini. Kalian ya. Hijrah ma'nawiyah yang pertama adalah minal kufri ilal iman, meninggalkan kekafiran kemudian menuju keimanan. Segala macam bentuk kekufuran, kekafiran tinggalkan, kemudian berpindah kepada keimanan. Kemudian minan nifaq ilal istiqamah. Nifaq itu pelintas-pelintut. Ya, nifaq itu jenis penyakit. Penyakitnya apa? Pelintas-pelintut. Pagi matang, sore mentah. Atau sore matang, paginya mentah lagi. Kata Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran. Aw yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang itu pagi beriman, di sore hari kafir dia. Atau di sore hari beriman, di pagi hari kafir. Artinya begitu cepat berubah. Ya. Nifaq. Para yang saya dengar pemohon. Dan berikutnya minasyirik ila tauhid, meninggalkan segala macam bentuk kemusyrikan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Berulang Al-Quran menjelaskan bahaya syirik. Syirik perbuatannya, musyrik pelakunya. Ya. Yang terkecil bernama riya. Kecil apapun namanya syirik, tidak ada ampun di sisi Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain dari syirik. Wa may yushrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan untuknya surga. Bisa dilihat An-Nisa ayat 48, tolong dibuka yang punya Quran. Ya, betapa dosa syirik, dosa yang tidak akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa 48 ya. Siapa saja mempersekutukan Allah tanpa terpeduli, tanpa terkecuali, faqarin tara isman aziman, sungguh dia sudah melakukan dosa yang besar. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama tadi, ya bunai la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim, karena syirik itu merupakan satu dosa yang besar. Masih pada surat yang sama, ayat 117 kalau enggak salah. Coba kita lihat ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yashaa wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan. Innallaha yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya. Wa may yaghfiru ma dun dzalik. Wa yaghfiru ma dun dzalik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yashaa, untuk siapa yang Dia kehendaki. Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh dia sudah sesat, sesat yang jauh. Ya kan? Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Wa may yushrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan untuknya surga. Makanya dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan jika syirik menimpa umatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, Inna khawfa ma khawfu 'alaikum min syirkil aghdar. Sungguhnya aku khawatir menimpa kalian satu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Rasulullah katakan ar-riya, yaitu riya. Para yang saling berhubungan, kenapa dia syirik? Berulang kali saya pernah bahas. Pada awal surat Al-Fatihah telah dibunyilah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu merupakan jumlah ismiyah. Lillah jar wal majrur. Rabb mudhaf al-alamin mudhaf ilaih. Di Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji milik Allah. Artinya, yang lain tidak berhak mendapat pujian. Kalaupun dipuji, karena memang Allah yang layak dipuji. Kadang-kadang kita tanpa sadar, ya, ada iklan, anak siapa dulu dong. Nah itu. Nah, kalimat ini sekarang kita luruskan. Ketika anak kita melakukan suatu kebaikan, ya yuk, ini ciptaan siapa dulu dong. Kan lebih enak. Ya. Ini anak siapa dulu dong? Ya anak bapak memang. Di balik itu ada apa? Halus kelihatannya tanpa terasa. Para yang saling memakumullah, jadi meninggalkan segala macam bentuk kemusyrikan kecil apapun pada tauhid al-ikhlas. Makanya dalam surat al-ikhlas Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat pertama pada sampai pada ayat terakhir enggak ada kalimat ikhlas di situ. Kalimat ikhlas enggak ada, tapi nama suratnya Al-Ikhlas. Ya kan? Dan itu para jemaah sekalian, nanti ada kita bahas tentang syirik dan seterusnya. Syirik lisan, kemudian syirik perbuatan, syirik sikap dan bermacam bentuk kemusyrikan yang lainnya. Ada pembahasan tersendiri nanti. Ini globalnya saja. Dia beralih dari kekufuran kepada iman, nifaq kepada istiqamah, syirik kepada tauhid, kemudian minal batil ilal haq, meninggalkan segala macam bentuk kebatilan-kebatilan, kemudian beralih kepada al-haq, lalu meninggalkan segala macam yang haram, kemudian beralih kepada yang halal. segala macam yang haram, haram dilihat, haram didengar, haram dibicarakan, haram dikonsumsi, semua yang haram tinggalkan, beralih kepada yang halal. Dan Rasulullah katakan al-halal bayyinun wa haramun bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun. Antara keduanya ada yang tidak jelas, namanya subhat. Sikap yang baik ketika berhadapan dengan yang tidak jelas, dak mayuribu ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Itu berdiri aman. Minal haram ila halal. Kemudian minal maksiat ila ta'ah. Meninggalkan segala macam bentuk maksiat, kemudian full total taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mulut, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat hati. Maksiat hati ini yang banyak. Apa saja maksiat hati? Itu amradul qulub. Dalam tasbihat nafs pernah kita bahas. Di antaranya iri, dengki, angkuh, sombong, takabur, riya, ujub, sum'ah, su'udzon dan lain sebagainya. Obyok-obyok maksiat hati. Ya. Dan hati itu sendiri kita yang tahu dengan sang penciptanya. Intu buduma fi anfusikum aw tukhfuhu ya'lamullah. Jika kamu sembunyikan apa yang ada di hatimu atau kamu nampakkan, Allah tahu. Allah mengetahuinya. Wa sirru qawlakum aw jaharu bihi innahu 'alimun bidzatis sudur. Kamu sembunyikan atau kamu nampakkan ucapan perkataanmu, Allah mengetahui apa yang ada di hati. Maksiat-maksiat hati ini banyak sekali. Ya. Seperti mangga, licin, wangi, mulus di luarnya. Begitu dikupas, ada ulat di dalamnya. Tidak kelihatan, tahu-taunya berulat di dalamnya. Ini perlu perawatan yang serius, karena tidak kelihatan masalahnya. Ya. Kalau penyakit-penyakit hati ini bahaya, lebih besar bahayanya dibandingkan penyakit fisik. Kalau fisik yang sakit, penderita yang merasakan, ketularan paling 1-2 orang yang terdekat. Tapi kalau hati yang sakit, bisa membunuh orang sekampung. Ya kan? Bahayanya itu. Jadi meninggalkan segala macam bentuk maksiat. Maksiat cara berpakaian, ya kan? Walaupun kelihatannya sepele, berpakaian laki-laki auratnya, hadisnya jelas. Aurat laki-laki itu pusar dan dengkul, ketutup itu semuanya. Pusar, dengkul. Makanya bapak-bapak hati-hati, yang lupa perlu diingatkan kembali. Itu aurat. Laki-laki, apa perempuan, ibu-ibu seluruh badannya kecuali muka dan tangan. Nah, tinggalkan berpakaian yang bernuansa maksiat. Kembali kepada taat kepada Allah. Dan seterusnya. Ini luas sekali. Kemudian meninggalkan segala macam bentuk dusta, kadzib, dan beralih kepada as-shidq, jujur. Dusta ini penyakit yang paling dibenci dari Rasulullah SAW. Ya, sekecil apapun namanya dusta, Rasulullah tak suka. Beliau ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin di saat imannya sedang ngedrop, imannya sedang turun, tiba-tiba dia bermaksiat, minum khamar misalnya, mungkin? Mungkinkah ya Rasulullah, orang mukmin yang imannya sedang menurun, ngedrop, tiba-tiba dia menjadi penjudi? Mungkin. Dan bermacam-macam pertanyaan. Pada pertanyaan, ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin saat imannya turun itu dia berdosa? Rasulullah muka beliau langsung berubah merah padam, marahnya luar biasa Rasulullah pada waktu itu. Rasulullah jarang marah, tapi ketika itu marah beliau luar biasa. Kata Rasulullah, ala qauladzuri wal amaladzuri, qauladzuri wal amaladzuri, qauladzuri wal amaladzuri. Ucapan dusta, perbuatan dusta, ucapan dusta, perbuatan dusta, ucapan dusta, perbuatan dusta. Lah, bukan orang beriman. Ya, berulang. Bahkan dalam surat 16, 105, tolong dibuka. Surat An-Nahl 105, tolong baca Pak Yoyo. Terjemah manusia yang ada adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itulah ya, sungguhnya orang yang berbohong, apalagi mengatasnamakan Allah, orang-orang itu bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Kalau bukan orang beriman, apa namanya? Kalau enggak kafir, ya munafik, ya kan? Makanya Rasulullah menempatkan urutan pertama kata-kata orang munafik itu dusta, ya kan? Ayat munafik salah. Tanda-tanda munafik itu tiga. Iza hadasa kadzaba, apabila berkata dusta, bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji ingkar. Wa iza tamina khana, apabila dipercaya khianat, munafik, kata Rasulullah. Bahayanya dusta itu luar biasa. Ya kan? Tidak saja mencelakakan dirinya, tapi juga bisa mencelakakan orang banyak. Ratusan orang meninggal tenggelam di lautan, Ledina, kapal Ledina itu tenggelam karena ada dusta. Manifestnya 6 orang, gak taunya 312 orang. Kemudian tenggelamnya ratusan orang, adem di air. Apa adem di air ya? Adem air. Orang kecemplung, ya adem di air. Ya, usut punya usut ternyata memang banyak dusta. Ya, laporan-laporan apa namanya, saatnya harus diservis dan seterusnya, ada sepak yang harus diganti, laporan udah, gak taunya belum, ya kan, susah. Kemudian terjadinya longsor di Jawa Timur, Jawa Tengah, longsor terjadi di berbagai tempat karena memang syarat dengan susah penyalahgunaan lahan. Laporannya begini, praktisnya lapangan begitu. Bangkrutnya negeri yang kaya raya atau tentrem kertorahat Jogumari Pak Lo Jenawi Bagatun Maibatun Warungun Gapur, bukan lautan tapi kolam susu katanya, sekarang penuh dengan utang 2.200 triliun karena syarat dengan dusta, ya kan, dusta. Makanya untuk kita yang mau hijrah kepada Allah, mulai hari ini jangan sampai ada lagi dusta di antara kita. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Jujur itu merupakan sikap yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggalkan apapun namanya dusta. Lebih parah lagi, ya. Jual beli halal. Halal jual beli. Tapi ketika ada dusta di situ, jadi haram. Walaupun yang dijual itu barang yang halal. Katakanlah kita jual pakaian halal, ya kan? Nah, kita transaksi berapa mas? 50.000, 30.000 aja ya, waduh deh, modal aja belum dapat ini, padahal sudah untung. 35 deh mas ya, baru ada yang nawar 35, padahal belum ada yang megang itu barang. 40 deh mas ya, udahlah buat kamu aja. Ya ada untung sedikit katanya. Itu berapa kali bohong itu? Ya kan? Dusta. Pengadaan-pengadaan, ya kan? Pengadaan ATK misalnya, kuitansinya itu dengan harga barangnya macam apa? Total barang harganya 20 juta. Terus kata si Cina, Bapak mau tulis berapa? Oh, tulis 30 boleh. Oh ya, tulis 25 enggak apa-apa. Bapak mau tulis 28. Ya, 30 aja ya. Ya deh kok, 30. Tanda tangan stempel toko. Laporan 30 padahal 20 juta. Yang 10 dusta. Ya. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena makanan. Setan menggelincirkan manusia melalui makanan. Nah, hasil-hasil yang seperti itu dibawa pulang, dikonsumsi sekeluarga, apa jadinya keluarga begitu? Dalam satu riwayat, ada seseorang yang berdoa sangat panjang sekali. Selesai berdoa, Rasulullah dengar kesimpulan, bagaimana doa kamu akan diijabah oleh Allah? Pakaian yang kamu pakai ini hasil dari yang haram. Yang kamu makan sehari-hari dengan cara yang haram, walaupun halal, tapi cara yang mendapatkannya haram. Sekali kamu mengkonsumsi yang haram, 40 tahun doa kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Di kalangan ulama hadis enggak ada istilah dalam masalah itu. Dusta. Efeknya luas sekali. Ya. Allah alam. Apakah anak-anak sekarang ini susah diajak untuk taat kepada Allah karena terlalu banyak barang-barang haram yang dikonsumsinya? Nauzubillah min dzalik. Dalam momentum hijrah ini, tinggalkan segala macam dusta dan bersikap jujurlah. Ya, ini hijrah ma'nawiyah. Dan berikutnya adalah minal lawi ilal manfaat. Meninggalkan segala macam lawi. Lawi itu hal-hal yang tidak berguna. Kemudian kepada hal yang bermanfaat. Berguna, tidak berguna untuk dilihat, tidak berguna untuk didengar, tidak berguna untuk dibicarakan, tidak berguna untuk didengarkan dan seterusnya, tinggalkan kepada yang bermanfaat. Ini hijrah yang sesungguhnya. Para jemaah di rumah, inilah yang dilakukan Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah, membentuk umat manusia dari berperilaku kafir, nifak, syirik, batil, haram, maksiat, kadzib, lawi dan banyak lagi yang lainnya, kemudian konsentrasi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan iman istiqamah, dengan tauhidnya selalu berada pada hak dan tidak akan pernah bersentuhan dengan yang haram. Kemudian full taat kepada Allah, jujur, sidik, dan setiap yang dilakukan selalu bermanfaat. Inilah yang dilakukan Rasulullah, hijrah dalam bentuk maknawiyah. Nah, ketika ini diterima oleh sebagian kaum muslimin, oleh sebagian para sahabat, si kafir tidak suka, munafik benci, si musyrik pun lebih-lebih lagi. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Dan barisan-barisan batil, barisan-barisan kufur di Pakistan seterusnya ini disponsori dan dipelopori oleh Abu Lahab, PS dan seterusnya. Ya kan? Kemudian terjadi konfrontasi dua kubu, kubu al-haq dan al-batil. Ya, kubu mukmin dan kafir. Para yang saya rahmati, sampai pada gilirannya tidak ada kata lain. Harus selamatkan akidah, hijrah ke Madinah. Itu yang terakhir Rasulullah SAW. Para yang saya rahmati, dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang hijrah itu. Ya. Ada beberapa keutamaan orang yang hijrah, terutama hijrah dalam pengertian ma'nawiyah. Yang pertama, mendapat legitimasi keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang aku beriman, tapi imannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Amat memprihatinkan jika itu terjadi pada kita. Bukankah pada awal surat Al-Baqarah 20 ayat di awal surat Al-Baqarah Allah menceritakan tentang orang kafir hanya 5 ayat saja. Ya. Orang mukmin 5 ayat saja, maaf. Untuk orang mukmin 5 ayat saja, orang bertakwa, orang beriman, orang bertakwa 5 ayat saja. Ya kan? Wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat saja. Kemudian orang kafir 2 ayat, tak perlu banyak-banyak. Ya, orang kafir itu 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yuqinun. Qadamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim bijawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu orang kafir. Diberitahu atau diberitahu sama saja bagi mereka. Mereka tidak akan beriman. Nah, mulai dari ayat 8 sampai ayat 20, ini orang yang memang imannya tidak diakui oleh Allah. Ngaku beriman tapi tidak diakui. Ya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, mereka sebetulnya bukanlah orang beriman, bukan. Kenapa demikian? Itu dijelaskan pada ayat berikutnya sampai ayat 20. Pernah terjadi di masa Rasulullah, ada beberapa orang utusan Arab gunung, Arab Badui menghadap Rasulullah untuk memberikan statement keimanan. Namun penyatuan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini diabadikan pada surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ya, ayat yang ke-14. Tolong dilihat surat yang ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Wa'idatillahu wa rasulah la yalikum min a'malikum syai'ah. Innallahu rahim. Ada? Qalatil a'rab, berkata orang-orang Arab Badui, amanna, kami sudah beriman. Ini pengakuan mereka. Qul, katakan oleh engkau hai Rasul, katakan oleh engkau hai Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Belum. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu baru di lidahmu. Walakin qulu aslamna, ngaku Islam boleh, kami sudah muslim ya. Tapi beriman tunggu dulu. Karena iman itu baru di lidah. Kamu sering mengatakan la ilaha illallah, lidah. Sering mengatakan Allahu akbar, lidah. Allah artinya Allah Maha Besar, lidahnya. Tapi perilakunya masih seringkali menomorduakan Allah. Bukan Allah yang Maha Besar. Ada yang besar-besar selain dari Allah. Lam tu'minu. Ya. Alhamdulillah segala puji milik Allah, itu lidah. Ternyata perilakunya itu syarat dengan ingin mendapat pujian dan pujian. Belum sepenuhnya untuk mendapat pujian Allah. Lidah. Lam tu'minu. Berat ngaku beriman. Makanya kata Rasulullah, iman itu beliau berikan satu ta'rif definisi, taqdim bil qalbi, iqrar bil lisan, wal amal bil arkan. Ya, iman itu adalah sesuatu yang diyakini di hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Itu paralel, enggak bisa diputus. Yakin, ucapkan, buktikan dengan sikap. Itu iman kata Rasulullah. Nah ini ada orang yang laku beriman tidak diakui, bahkan ditolak oleh Allah, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami muslim, berserah diri. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu baru di lidah kamu, belum dari hati kamu, belum. Nah, para jemaah rahimakumullah, hijrah itu merupakan satu-satunya cara agar mendapat pengakuan iman, yang mendapat pengakuan legitimasi dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah itu. Sebagaimana kita lihat ya dalam ayat ya Al-Anfal 74. Al-Anfal 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina aw wa nafaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Al-Anfal ini ada dua ayat yang mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini di akhir surat. Pada awal surat itu ada ulaika humul mu'minuna haqqan. Kemudian di pertengahan pada akhir surat Al-Anfal ini Allah juga menjelaskan ulaika humul mu'minuna haqqan. Siapa mereka? Kalau kita lihat dari ayat ini ada triologi keimanan di sini. Pertama alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun, la raiba fi wa la syak. Ya kan? Kemudian wa hajaru, ini responnya. Segera berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah, jalan. Ketika ada larangan, berhenti. Itulah hijrah. Kata lagu berayat lain katakan al-muhajir yang dikatakan orang yang hijrah itu adalah man naha Allah anhu, orang yang bisa menahan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang muhajir. Jadi orang yang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah. Dia tetap bertahan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga wajahadu, ada sikap perlawanan. Ya. Fisabilillah di jalan Allah, perlawanan kepada kekufuran, kemusyrikan, kezaliman, kefasikan, kebohongan, semuanya ada perlawanan ke sana, enggak diam begitu saja. Ya. Proaktif. Sebab dalam hidup ini prinsipnya dua, kalau enggak mau warnai diwarnai. Ya kan? Nah, iman, hijrah, menghadap Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Walladzina awana karulai kaumul mu'minuna haqqan. Dan orang-orang yang memberikan pertolongan pada orang hijrah al-muhajirin, memberikan pertolongan kepada orang yang sibuk di jalan Allah, ulai kaumul mu'minuna haqqan. Ini dapat pengakuan Allah, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mu'minuna haqqan. Ya. Lalu kalau waris-waris karim, mereka mendapat ampunan dan rezeki atau nikmat dari Allah. Al-Anfal 78. Baik. Kemudian yang kedua untuk yang hijrah, mereka mendapatkan rahmat Allah. Mahal rahmat ini. Kata Rasulullah, seseorang tidak akan masuk ke dalam surga dengan amalnya. Walaupun yang itu dia, termasuk saya. Kemudian beliau menceritakan, ada seorang abid di zaman Nabi Musa. Ratusan tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai ke mahkamah Allah di akhirat, orang itu minta kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke surga-Mu ya Allah, ratusan tahun saya beribadah full hanya untuk Engkau ya Allah. Tidak, kata Allah, kamu tidak akan masuk surga-Mu dengan amalmu kecuali dengan rahmat-Mu. Lalu bagaimana dengan amalku ya Allah? Tidak, amal kamu tidak akan membawa kamu ke dalam surga, tapi rahmat-Mu. Orang ini masih kotor amalnya, kemudian Allah dekatkan orang ini ke pintu neraka gitu. Takutan dia, ya Allah, kalau begitu masukkan saya ke dalam surga-Mu ya Allah dengan rahmat-Mu. Ya, dengan rahmat-Mu. Coba. Allah mempunyai 100 rahmat. 99 ditahan. Satu diberikan kepada umat manusia tanpa terkecuali di muka bumi ini. Mereka umat manusia saling berkasih sayang, berkomposisi untuk mendapatkan rahmat itu. Ya. Singa menyayangi anaknya, macan menyayangi anaknya dengan rahmat Allah. Manusia saling berkasih sayang karena rahmat Allah. Rumah tangga akur damai karena mendapat rahmat Allah. Ya kan? Dengan rahmat Allah. Para yang dirahmati Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah ini, tentu saja dengan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 218. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-Baqarah 218. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu, mereka beriman. Wahajaru, kemudian mereka melakukan perubahan, perubahan sikap, perubahan yang secara totalitas. Ada intilaliyah, mereka mau merubah, hanya wajah yang tidak bisa dirubah. Kalaupun dirubah itu penuh dengan kepalsuan, operasi plastik namanya. Yang petek bisa mancung, yang doer bisa mungil, alis mata dibotakin, itu perubahan yang penuh dengan kesemuan, dusta. Tapi perubahan yang penting adalah perubahan sikap. Itu bisa dilakukan. Perubahan sikap ini bisa dilakukan. Tergantung kitanya. Makanya Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum mereka mau merubah apa yang ada pada diri mereka. Dengan cara apa? Begitu beriman langsung kembali kepada Allah, hijrah. Meninggalkan segala macam bentuk kekafiran, kemusyrikan, kezaliman, kefasikan, kemaksiatan, kebohongan, dusta dan seterusnya. Tinggalkan semua itu. Full kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dalam bentuk perilaku. Jangan balik lagi. Kalau balik lagi namanya belum hijrah itu. Bolak-balik. Ya kan? Tidak akan mendapatkan rahmat Allah kalau yang begitu. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, orang yang berhijrah kepada Allah, wajahatu, mereka melakukan perlawanan, berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka itu orang yang sedang menuju dan meraih rahmat Allah. Kalau enggak, tak akan ada rahmat Allah dalam hidup ini kalau kita enggak hijrah. Ada istilah STMJ. Apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Dalilnya sederhana aja. Inna Allah Ghafurur Rahim, Allah pengampun penyayang. Tapi ente juga harus tahu, Inna Allah Syadidul Iqab. Azab Allah itu sangat keras. Allah itu gak bisa dibawa main-main. Ya kan? Ya udah, totalitas kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang menuju rahmat Allah. Wallahu Rahim, mereka itu pengampun dan penyayang. Baik. Kemudian orang yang hijrah mendapatkan rezeki yang banyak. Enggak usah khawatir kehilangan kolega. Enggak usah khawatir jadi miskin. Enggak usah khawatir jadi melarat gara-gara hijrah kepada Allah. Habis gara-gara jujur jadi begini nih. Enggak usah khawatir. Ya. Saya punya teman. Jadi jemaah pengajiannya itu dia biasa kalau pulang itu bawa duit banyak. Sebelum ngaji maksudnya. Dia kalau di dinas itu ada kantong samping itu, kantong apa namanya yang di samping paha itu. Ya. Kantong samping. Ya sepatunya juga tinggi buat tempat duit, sepatu yang tinggi itu. Nah, kalau pulang pun itu kantong kiri kanan duit. Dari ribuan 10.000, pokoknya banyak lah 50.000, 20.000. Paling sedikit kalau pulang itu 300.000 ada. Begitu aktif di pengajian, dia hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan maksiat-maksiat itu totalitas. Awalnya memang dia kaget, terutama kali keluarga. Pengajian yang disalahin, ini gara-gara itu ngaji jadi begini nih katanya. Suaminya ngaji disalahin. Ya kan? Yang ada malah kejual, rumah kejual, mobil kejual, habis semuanya gara-gara ngaji katanya. Ada jaminan Allah. Orang yang hijrah memberikan rezeki yang banyak. Jangan khawatir. Dunia buat sementara kok. Ya kan? Ada hidup yang panjang yang Allah sudah siapkan untuk kita. Rezeki banyak. Oke, di dunia ini dalam segi materi barangkali kita disempitkan. Allah lebih tahu nanti di akhirat lebih banyak Allah berikan. Jauh lebih enak, lebih nikmat. Kapan? Mati dulu. Syaratnya mati dulu. Ya kan? Mati yang bagaimana? Mati yang dalam keadaan hijrah kepada Allah. Ini muhajirun ilallah. Ya. Kita lihat dalam An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaban katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima. Ada An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, jalan setan, jalan hawa nafsu, jalan maksiat, jalan kezaliman, jalan-jalan yang kotor-kotor, tinggalkan, menyeberang ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang bersih, suci dan jauh dari segala macam bentuk dukung maksiat. Hidup di jalan Allah. Ya jibril ardi muradan katsira wa sa'a. Ini jaminan Allah. Mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Coba janji Allah ini. Tapi kalau waktu ini nanti kita dipecat, kalau kita jujur hijrah meninggalkan dosa, hijrah menjadi orang jujur, nanti bisa dipecat. Jangan takut, rezeki bukan dari atas tapi dari Allah. Allah yang ngasih rezeki. Sebegitu ekstrim kan? Iya, ini masalah akidah, prinsip, ya kan? Saya banyak kali teman-teman itu, dia tadinya direktur sebuah perusahaan, karena dalam pokoknya praktek-praktek kotor, wassalam, tinggal menit semua. Walaupun pada awalnya agak kaget juga, tapi sekarang masya Allah luar biasa, hidupnya sudah lebih tenang, lebih damai. Kalau dulu itu bawaannya galak banget sama keluarga, anak dan istri, ya kan, padahal duit banyak. Tapi sekarang hidupnya pas-pasan, luar biasa, kebahagiaan, rahmat Allah bercucuran di rumah itu. Ya, hidupnya bahagia. Dia sendiri mengatakan, saya lebih bahagia seperti ini. Kalau dulu, aduh, katanya, walaupun setiap malam minggu itu zakat malnya masya Allah, zakat mal, bukan zakat mahal, ya kan? Begitu hijrah kembali kepada Allah, kepada Allah, terasa nikmatnya hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhlikul miyad. Jangan balik lagi ke jahiliyah, sudah kembali kepada Allah, kembali jahiliyah lagi jangan. Apalagi bolak-balik, namanya talbisul haqqo bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ini sudah keras. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Kamu sembunyikan yang hak padahal kamu tahu. Maka orang yang campur adukan hak dan batil di hadapan Allah balaku. Kalau saya analogkan begini, mobil, ya, ini ada gelas air putih. Kalau kita yang minum enak, seger. Coba diminumkan ke mobil, mogok. Sekarang dikosongkan, diganti bensin, diminumkan ke mobil, jalan, diminumkan ke orang, uyeng. Separuh bensin, separuh air, dikasih ke mobil, mogok, kita minum, nah, dijual, nggak laku. Jangan mencampur adukan yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Udah. Panteng aja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adakan apa namanya efek dengan berjihad. Jihad artinya mengadakan perlawanan. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah, man ramitu mungkaran fal ghairi biyadi fa in lam yastati' fa bil lisani wa in lam yastati' fa bil qalbi fa huwa ad'aful iman. Siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, stop, hentikan kemungkaran itu dengan tangan. Enggak mampu dengan lisan. Tidak bisa juga benci di hati, itu iman yang paling lemah. Jangan malah ikut terlibat di dalamnya. Jangan sampai ada kita termasuk bagian dari maksiat itu sendiri. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ila Allah wa rasulih, dalam rangka berhijrah, muhajir, berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, tsumma yakhruj maut, dalam keadaan begitu tiba-tiba maut datang menjemput, faqad wa ajruhu 'ala Allah, maka sungguh-sungguh orang itu mendapat pahala di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Setiap langkahnya itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik nadinya, setiap nafasnya mendapat pahala di sisi Allah. Ketika dia keluar dari rumah, prinsipnya menuju Allah dan Rasulnya. Yang tidak sesuai menuju Allah dan Rasulnya, minggir. Yang sesuai, jalan. Itu prinsip muhajir, orang yang hijrah. Ya. Enggak ada lagi dengan tengok, enggak ada lagi. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang hijrah. Orang yang hijrah ini mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Menjadi orang-orang terdekat dengan Allah al-muqarrabun. Ya. Kalau dekat dengan penguasa, dapat dipastikan banyak kemudahan akan diberikan. Dekat-dekat dengan SBY aja sudah deh, banyak fasilitas yang bisa didapatkan. Apalagi dekat dengan penguasa pemilik langit dan bumi ini, dimuliakan di sisinya. Coba dengan berhijrah itu Allah muliakan di sisinya. Luar biasa. Nah, ini kita lihat ayatnya. At-Taubah ayat 20. Ya. 20, 21 dan 22 sebenarnya. Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha innahu ajrun 'adzim. Alladzina amanu wa ra'u al-iman wa hajaru. Untuk menyelamatkan iman itu dia hijrah. Hijrah adalah rangka penyelamatan keimanan. Kalau enggak nanti akan diserang lagi oleh kekufuran, kemunafikan, kemusyrikan, kezaliman, kefasikan dan bermacam bentuk maksiat akan berbalik menyerang dia kalau tidak segera berhijrah. Kemudian setelah hijrah jangan diam saja, ada efek perlawanan wajar. Ada perlawanan pada bentuk kemusyrikan, kemunafikan, kebohongan dan seterusnya yang disebut tadi itu. Ada perlawanan. Tentunya dalam koridor fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi amwalihim wa anfusihim. Semua potensi yang dia punya, harta dan jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah. Mereka itu mendapat derajat kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat tinggi. Kalau azim itu biasa a'zam menggunakan izin takdir, paling besar, paling tinggi dia derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul faizun. Inilah orang yang sukses, orang yang menang. Ya. Kemudian mendapat keridhaan dan surganya. Pada ayat 21-nya kita lihat. Orang yang hijrah ya, mendapat keridhaan Allah dan surganya. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Beri berita gembira lah kepada mereka yang hijrah itu. Orang yang kembali kepada Allah, kasih berita gembira buat mereka. Mas, sampean mendapat rahmat Allah. Ya, sampai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teguhkan pendirian, jangan bergeser lagi. Sudah tetap menjadi orang jujur, tetap dalam keimanan, tetap dalam ketaatan dan jauh dari maksiat. Jangan balik lagi. Beri berita gembira kepada mereka. Apa berita gembira? Anda mendapatkan rahmat Allah dari Allah. Allah mendapatkan rahmat dari Allah. Dan tidak hanya itu, dan mendapat keridoannya. Sudah mendapat rahmat, kemudian keridoannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak itu. Ya. Sulit dibayangkan kalau kita ditinggal di satu tempat. Si pemilik tempat itu tidak pernah bersahabat mukanya dengan kita. Walaupun kita dilayani dengan fasilitas kebutuhan semua dipenuhi, semua kebutuhan kita maksudnya. Tempat tinggal, tempat tidur, kebutuhan makan dan minum, segala macam, semua akomodasi diberikan. Cuma dia memberikan dengan wajah yang tidak bersahabat. Enak gak tinggal di tempat itu? Ya, makan tuh. Makan aja bisa aja seterusnya. Gak ridho itu, gak enak. Apalagi kita hidup di muka bumi Allah. Semua fasilitas Allah berikan kepada kita, tapi gak diridhoi. Makanya orang begitu umumnya tidur salah, miring salah, jelentang salah, cepat marah, mudah tersinggung, hidupnya gak tenang karena gak mendapat ridha Allah, gersang. Ya. Loh, dia kan ruku, dia kan sujud, boleh jadi ruku dan sujudnya belum mendapat rahmat Allah karena belum hijrah. Ya kan? Waridwan dan keridhaan. Wajannati lahum fiha na'imun muqim. Surga yang disiapkan untuk dia, kenikmatan yang kekal dan abadi. Allah katakan ma apa a'dattu li ibadil salihin aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala tafatun khatarun bil basar. Sesuatu yang belum pernah kelihatan oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati. Allah siapkan untuk hamba-hambanya itu. Itulah surga. Ya. Kemudian khalidina fiha abadan. Innallaha lahu ajrun 'adzim. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Dan insyaallah itu balasan yang besar. Makanya orang al-muhajir, orang yang hijrah itu sangat rindu bertemu dengan Tuhannya. Enggak betah berlama-lama di dunia ini. Ngapain penuh dengan maksiat dan dosa. Khawatir kalau enggak bisa lagi mengendalikan diri, terseret lagi ke arus jahiliyah. Ya Allah, aku ingin segera bertemu denganmu. Allah Maha Gagah Maha Perkasa, bisa kita melihatnya nanti di surga seperti melihat bulan purnama di malam hari. Seperti apa gagah dan perkasanya? Sulit dibayangkan. Kita akan bertemu dengan Allah di surganya. Mudah-mudahan jemaah al-ikhlas ini jangan sampai ada yang terkeser, semuanya masuk dalam surga. Amin. Ya, kita mulai berantam hari ini. Ini muhajirun ilallah. Aku merespon ini semua kembali hijrah kepada Allah. Sebagaimana jawaban Nabi Lut ketika diajak oleh Nabi Ibrahim. Fa'amanalahu Lut, maka beriman kepada Ibrahim Lut. Apa statement Lut? Ini muhajirun ilallah. Aku adalah muhajir, orang yang berpindah full semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Para jemaah sekalian rahimakumullah, itulah keutamaan orang yang hijrah dalam bentuk perilaku, sikap dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan semoga Allah bisa memberikan kemampuan untuk kita mentaati apa yang sudah menjadi perintahnya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita berhenti ketika berhadapan dengan larangannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala qawaidih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi.